Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Zaid Usamata ibn Zaid ibn Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hibbihi wa ibn hibbihi radhiyallahu anhuma. Dan dari Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa hibbihi wa ibn hibbihi radhiyallahu anhuma, orang yang dicintainya dan anak yang dicintainya pula. Semoga Allah meridai keduanya. Qala, ia berkata, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus, inna bani qadih qudira fashhadna, menyampaikan utusan yang mengabarkan, sesungguhnya anakku tengah mendekati kematian, maka kami mohon engkau datang. Fa arsala yuqri'us salam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membalas utusan tersebut, sampaikanlah salam kepadanya. Wa yaqulu, dan katakanlah, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, sesungguhnya milik Allah apa yang ia akan ambil, walahu ma'ata, dan bagi Allah atau milik Allah pula apa yang ia berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan setiap sesuatu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala telah ditetapkan ajalnya. Faltasbir wal tahtasib, maka hendaklah engkau bersabar. Wal tahtasib, dan hendaklah engkau mengharapkan pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faarsalat ilaihi tuqsimu alaihi layatiannaha. Kemudian setelah mendapatkan balasan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti tadi, maka putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mengirimkan kembali utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disertai dengan sumpah kepadanya agar ia memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk datang memenuhi panggilannya. Faqama wa ma'ahu Sa'du ibn Ubadah wa Mu'ad ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'b wa Zaid ibn Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum. Maka bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi pun memenuhi panggilan tersebut, dan bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada sahabat Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, dan beberapa orang sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-sabiyyu. Kemudian setelah setiba di tempat putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengangkat anak tersebut. Diangkatnya anak tersebut ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faq'adahu fi hijrihi. Kemudian di pangkunya anak tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anak tersebut digendong dalam pangkuan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nafsuhu taqa'qa'u, dalam keadaan nafasnya tersengal-sengal. Qala fa fadat 'ainahu, maka kemudian mengalirlah atau meneteslah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Sa'ad, kemudian sahabat Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, ma hadza, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air mata apakah ini? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hadhihi rahmatun, ini adalah merupakan rahmah, bentuk kasih sayang. Ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadih, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakannya, telah menciptakan kasih sayang tersebut di hati-hati hamba-hambanya atau di hati para hambanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, fi qulubi man sya'a min ibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kasih sayang tersebut di hati setiap hamba yang ia kehendaki. Wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama, dan sesungguhnya Allah mengasihi, Allah menyayangi terhadap hamba-hambanya yang memiliki rasa penyayang. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kenapa diletakkan di dalam babus sabar, bab tentang masalah kesabaran, oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Karena di dalam hadis ini terdapat nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasihat yang ditujukan kepada putri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan menyebutkan fal tasbir wal tahtasib. Hendaklah engkau bersabar dan hendaklah engkau mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan isi nasihat ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini di dalam pembahasan bab sabar. Hadis ini adalah hadis yang banyak mengandung faidah bagi kita. Di antaranya faidah tersebut yaitu bahwasannya disebutkan hadis ini yang meriwayatkan adalah Abi Zaid Usamah Ibn Zaid bin Harithah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Zaid Usama bin Zaid bin Harithah dan Zaid bin Harithah adalah maular bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan maula karena sebelumnya keduanya adalah merupakan budak, budak milik Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dibebaskan budak tersebut sehingga kemudian menjadi maula, menjadi maula. Dan memperoleh laqab ataupun gelar dengan sebutan wahibbihi wabni hibbih, kekasih dan anaknya kekasih. Kekasih siapa? Kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat hibbih wabni hibbih artinya ay habibi, yaitu kekasih. Dan anaknya pun demikian, anaknya yaitu Usamah juga dibeli gelar dengan kekasih dari anaknya kekasih, menunjukkan bahwasannya Abu Zaid Usama bin Zaid bin Harithah adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memiliki keutamaan. Dan satu keutamaannya adalah ia benar-benar dicintai, disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga karena disayangi dan dicintai itu digelari dengan hibbih wabni hibbih, kekasih dari anak-anaknya kekasih. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengirimkan utusan untuk mengabarkan bahwasannya keadaan anaknya dalam keadaan akan meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwasannya ketika dalam keadaan maut telah hadir, kematian itu akan hadir, maka putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk hadir. Dan ini menunjukkan bahwasannya boleh saja seseorang ketika kematian itu akan datang minta untuk dihadirkan orang-orang yang saleh. Dan manakala kematian itu telah tampak tanda-tandanya, hendaklah kemudian kita berupaya untuk mendampingi orang-orang yang tengah akan menghadapi kematian tersebut. Untuk apa? Untuk mentalqin, memberikan bimbingan agar orang yang akan menghadapi kematian tersebut senantiasa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, agar ucapan ini terus diulang-ulang. Bahkan di dalam riwayat yang sudah kita pelajari disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasannya manakala orang yang dalam keadaan tengah menjelang sakratul maut mengucapkan kalimat-kalimat yang lain selain dari kalimat La ilaha illallah, hendaklah orang yang membimbing tersebut mentalkin kembali dengan kalimat La ilaha illallah, sehingga akhir daripada ucapan yang keluar dari lisan orang yang akan meninggal dunia itu hanya kalimat La ilaha illallah. Jadi kalau orang yang kita bimbing talqin mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kemudian setelah itu orang itu mengucapkan kalimat-kalimat lain, misalnya saya ingin minum, tolong ambilkan air, berarti kalimat La ilaha illallah sudah diselingi dengan kalimat lainnya. Maka orang yang mendampingi ini pun segera untuk mentalkin kembali kalimat La ilaha illallah, dan kemudian diucapkan oleh orang yang akan meninggal dunia ini dengan tanda-tandanya, hingga akhirnya kalimat terakhir yang ia ucapkan adalah kalimat La ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan jaminan barang siapa yang ucapan terakhirnya, kalam terakhirnya kalimat La ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia akan masuk dalam surga. Jadi itu bimbingan talqin yang diajarkan di dalam agama ini. Bukan talqin itu setelah jenazah dikebumikan, kemudian orang membacakan kalimat-kalimat tertentu di atas kuburannya, bukan itu. Tetapi talqin yang dimaksud adalah ketika seseorang telah diketahui tanda-tanda ia mendekati sakratul maut, maka disitulah ditalqinkan agar ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu yang terakhir yang ia ucapkan setelah itu ia menghembuskan nafas terakhir. Ya. Itu pentingnya seseorang mendampingi orang yang memang telah diketahui tanda-tanda bahwasannya ia akan meninggal dunia. Maka putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk hadir saat cucu beliau akan meninggal dunia. Kemudian jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menyampaikan salam kepada utusan tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi pun kemudian menasehati dengan memberikan pesan agar putrinya bersabar dan tetap mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni dalam ucapan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Kalimat ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah merupakan kalimat yang sangat baik diucapkan manakala kita melakukan takziah. Melakukan takziah. Misalnya ada saudara kita meninggal dunia, tetangga kita meninggal dunia, atau yang kita kenal, orang yang kita kenal baik meninggal dunia. Maka ketika kita takziah, kita mengucapkan kalimat inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Ini kalimat takziah. Artinya apa? Innalillahi, sesungguhnya hanya milik Allah. Ma akhadha, apa yang akan ia ambil, apa yang akan Allah subhanahu wa ta'ala ambil. Walahu ma'a'ta, dan hanya milik Allah pula apa yang akan Allah berikan. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan setiap sesuatu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu telah ditentukan ajalnya. Artinya apa? Dari kalimat ini sudah diingatkan orang yang sedang ditimpa musibah, orang yang sedang ditimpa musibah ini diingatkan bahwasannya orang yang engkau cintai yang meninggal dunia itu milik Allah. Dan karena itu milik Allah, maka haknya Allah untuk mengambilnya. Karena itu milik Allah, Allah pun berhak pula untuk kemudian memberinya kepada engkau. Memberi atau mengambil itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita takziah, Kita ingatkan pula orang yang sedang ditimpa musibah ini dengan ucapan kullu wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Kita ingatkan pula orang yang tengah dirundung duka ini dengan ucapan wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu di sisi Allah bi ajalin musamma, telah ditentukan ajalnya. Jadi dengan demikian kita mengingatkan kepada orang yang tengah ditimpa musibah ini untuk tidak terus-terusan berduka, untuk tidak terus-terusan kemudian bersedih hati. Kita ingatkan dengan ucapan bi ajalin musamma. Segala sesuatunya sudah ditentukan ajalnya. Sedih satu hari, dua hari, tiga hari, tidak apa-apa. Hari keempat kita takziah lagi, kita ingatkan mudah-mudahan sudah dalam keadaan lebih, keadaannya lebih baik lagi. Nah, kita ingatkan dengan kalimat wa kullu syai'in bi indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu sudah ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan ajalnya. Dengan kalimat ini, kalau kita dalami benar-benar, di mana sih barang di dunia ini yang tidak rusak? Iya. Dan ini adalah kalimat takziah. Kemudian fal tasbir wal tahtasib, ini nasihat untuk bersabar. Karena segala sesuatu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar. Maka bersabar. Dengan sabar itu mudah-mudahan mendapatkan pahala. Maka disebutkan wal tahtasib, maka hendaklah engkau mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya sudah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum, dalam surat An-Nur ayat ke-33. Dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang diberikan kepada kalian. Artinya segala sesuatu itu memang milik Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hanya diamanati untuk menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan semuanya tentunya ada batasannya, ada takdirnya, ada ketentuannya. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kullu syai'in indahu bimiqdarin, dan segala sesuatu di sisi Allah bimiqdarin, yaitu telah ditentukan kapan seseorang itu meninggal, kapan barang yang kita miliki ini rusak, tidak bisa lagi berfungsi. Semuanya bimiqdar, dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari segi waktu, dari segi tempat, dari segi zat dan sifatnya, semuanya sudah ditentukan. Sehingga tidak ada lagi bagi kita untuk kemudian terus-terusan bersedih, terus-terusan dalam keadaan menyesal, terus-menerus dalam keadaan duka. Tidak ada lagi hal yang demikian. Kenapa? Karena segala sesuatu bimiqdarin, semuanya sudah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yunus ayat ke-49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ummatin ajal." Bagi setiap umat itu telah ditentukan ajalnya. "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun." Apabila telah datang ajal kepada mereka, la yastakhiruna sa'ah, maka tidak akan bisa untuk kemudian ditunda barang sejenak. Kalau ajal itu sudah tiba, maka tidak bisa untuk kemudian ditunda barang sejenak, sebentar-sebentar, tidak bisa. Wala yastaqdimun, demikian juga tidak akan bisa untuk kemudian disegerakan, ya. Karena semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang ingin mati lebih dulu dengan cara bunuh diri. Kalau Allah Subhanahu wa taala belum tentukan takdirnya dia mati, walaupun dia sudah berada di hadapan kereta api yang akan melintas menggilas tubuhnya, maka kematian itu tidak akan datang kepada dirinya. La yastaqdimun, kematian itu tidak akan bisa disegerakan, dipercepat, tidak bisa. Karena semuanya sudah dalam keadaan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kematian itu tidak bisa kemudian untuk ditunda. Tidak bisa untuk kemudian ditunda. Barang sejenak, barang sesaat. Kalau memang Allah sudah takdirkan waktunya meninggal, meninggal. Ini adalah sesuatu yang pasti. Ini adalah sesuatu yang pasti dan harus kita yakini dan harus kita imani. Maka kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib." Ini kalimat yang sangat baik untuk diucapkan ketika ta'ziyah. Apa itu ta'ziyah? Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "At-ta'ziyatu tasliyatun wa taqwiyatun lil musab ay yasbir." Yang namanya ta'ziyah, kata beliau rahimahullah, yaitu tasliyah. Menyenangkan, memberikan sesuatu yang menyenangkan. Ini tujuan takziah itu di sini. Jadi kalau ada orang kematian, kita datang melayat. Bahasanya kan kita melayat. Maksudnya bahasa syariat adalah takziah. Itu dalam rangka untuk apa? Menggembirakan orang yang sedang dalam keadaan duka. Jadi memberikan apa? Tasliyah. Sesuatu yang menghibur. Ini jangan kemudian takziah menjadikan orang itu semakin sedih. Ini tidak termasuk di dalam tujuan takziah. Tujuan kita datang melayat, bertakziah, itu artinya memberikan tasliyah. Memberikan sesuatu yang bisa menghibur keadaan orang yang sedang dalam keadaan tertimpa musibah. Dalam keadaan ia sedang duka. Kemudian wa taqwiyah, dan memberikan penguat, ya, memberikan penguat, mentalnya itu dikuatkan. Orang yang sedang dalam keadaan ditimpa musibah, mungkin ayahnya meninggal dunia, ibu yang ia cintai meninggal dunia, atau anak yang ia sayangi meninggal dunia, atau istri atau suami yang ia cintai meninggal dunia. Kan dalam keadaan goncang. dalam keadaan dia duka. Maka dalam keadaan ia duka, hibur dia. Dalam keadaan ia duka, kuatkan, kokohkan mentalnya, hatinya dikuatkan. Dengan apa? Dengan meminta untuk menasehati dengan bersabar. Ini namanya takziah. Boleh juga diiringi sebagaimana para sahabat dulu, diiringi dengan membawa makanan-makanan. Biasanya orang yang dalam keadaan tertimpa musibah kan sudah tidak memikirkan lagi masak dia. Sudah tidak lagi memikirkan dapurnya itu ini masak apa hari ini. Tidak lagi terpikirkan. Alangkah lebih baiknya kita pun menyiapkan, datang bertakziah mungkin sambil membawa keperluan untuk makan siangnya. Itu lebih baik. Sehingga takziah ini tujuannya yaitu dalam rangka untuk memberikan tasliyah supaya orang itu merasa terhibur dengan kehadiran kita. Kemudian merasa dikokohkan, dikuatkan keadaan jiwanya yang mungkin sedemikian sedih yang mendalam ketika orang yang ia cintai sudah meninggal dunia. Ini namanya takziah. Mengokohkannya dengan apa? Dengan nasihat untuk bersabar. Kalimat tadi sangat tepat disampaikan kepada orang yang sedang ditimpa musibah, karena kalimat tadi mengandung tasliyah. Tasliyahnya apa? Menghiburnya apa? Menghiburnya dengan kalimat wal tahtasib, dan harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hiburan. Orang yang sedang dalam keadaan duka kemudian tiba-tiba akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan sesuatu yang menyenangkan. Dan di dalam kalimat ini pun terkandung penguat. Penguat apa? Yaitu dengan memberikan kalimat fal tasbir, dan tidaklah engkau bersabar. Ini penguat, sabar. Dan kalimat penguat yang lainnya, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala sesuatunya di sisi Allah sudah ditentukan. Ini penguat. Oh iya ya. Jadi tidak perlu lagi sampai berlarut-larut kesedihan ini, karena toh semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya penguat. Merupakan penguat bagi mental seseorang yang dalam keadaan berduka. Sehingga orang yang berduka itu tidak kemudian lantas suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lantas kemudian keluar kata-kata yang tidak baik. Ya Allah, kenapa engkau panggil anakku semata wayang ini, satu-satunya anakku? Kenapa engkau panggil? Nah, itu kalimat-kalimat yang tidak menunjukkan kepada kesabaran. Jangan bertanya kenapa. Kenapa? Karena wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu sudah ditentukan ajalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi kemudian harus bertanya, ya Allah, kenapa engkau cabut anak kesayanganku? Tidak perlu kenapa dan kenapa. Yakinkan bahwasannya segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan musibah yang menimpa seseorang. Dan yang namanya musibah, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, Allah menimpakan musibah kepada seorang mukmin, itu adalah dalam rangka tanda Allah memberikan kebaikan kepada dirinya. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki baik pada dirinya, barang siapa yang Allah kehendaki bagi dirinya kebaikan, yusib minhu, Allah akan timpakan musibah kepada orang tersebut. Jadi musibah itu adalah sesuatu yang akan menjadikan seseorang menjadi yang terbaik. Manakala orang tersebut ketika ditimpa musibah, ia bersabar. Ketika ditimpa musibah, ia bersabar. Karena sesungguhnya keadaan orang yang sedang ditimpa musibah itu bisa bermacam-macam. Keadaan seseorang yang sedang ditimpa musibah bisa dalam keadaan beberapa macam. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan 4 keadaan seseorang yang tengah menerima musibah. Yang pertama, keadaan orang yang ayatasakhutu imma biqalbihi wa bilisanihi au bijawarihi au bijawarihi. Keadaan seseorang ketika ditimpa musibah, yang pertama, keadaan macam orang yang kalau ia ditimpa musibah, dia tasyakhut, marah, keluar emosinya. Marahnya baik dengan keadaan hatinya gundah gulana, goncang, atau dengan lisannya berkeluh kesah, berkata yang macam-macam, keluh kesah, atau dengan anggota tubuhnya, ya, seperti orang-orang Arab jahiliyah dulu, dengan menampar-nampar pipinya, menunjukkan kedukaan. Nah, ini dalam keadaan dia marah, tidak menerima dengan musibah yang Allah berikan kepada dirinya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, yaitu keadaan orang yang sabar. Orang yang sabar alal musibah, atas musibah yang menimpa dirinya. Dan ia pun menahan keadaan dirinya ketika musibah itu datang. Jadi ini levelnya sudah lebih tinggi dari yang tadi. Yang tadi marah-marah, level yang kedua ini dia sabar. Sabar dengan musibah yang menimpa dirinya. Mampu mengendalikan diri. Lisannya tidak berkata-kata yang penuh keluh kesah, tidak. Batinnya tidak goncang. Menerima musibah ini dengan tabah, tabah hati, tegar. Tidak goncang. Anggota tubuhnya pun terkendali, tidak lantas mukul-mukul tembok misalnya. Kan itu, ada kan orang yang ditimpa musibah terus mukul-mukul tembok. Tidak demikian. Dia tegar, hatinya tabah, mampu mengendalikan diri. Ini level kedua ketika seseorang mendapati musibah. Yang ketiga, keadaan ketiga, orang ketiga, yaitu ketika dia mendapatkan musibah, dia ridha. Dia dalam keadaan ridha. Ridha artinya ya sudah menerima. Ini lebih tinggi lagi levelnya. Kalau tadi sabar, dia bahkan menerima. Sudah. Kalau tadi kan sekedar mengendalikan diri, sabar, bertahan, Kalau ini ridho, ya sudah, menerima. Ini level yang ketiga, ketika seseorang menerima musibah. Ah, level yang terakhir, yang keempat, ketika seseorang menerima musibah, asyukru fayashkurullah alaiha, ya, dia bersyukur dengan musibah yang menimpa dirinya, bersyukur, dan ia ucapkan syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang ia terima. Apa bentuk wujud syukurnya? Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila ia melihat apa yang ia tidak sukai, yang tidak ia sukai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah, ala kulli hal, atas segala keadaan. Atas segala keadaan. Jadi kalimat syukur tidak mesti ketika kita sedang senang saja. Alhamdulillah kita dapat rezeki. Wah, masya Allah, ini tiba-tiba ada orang datang ngasih cek 10 miliar. Alhamdulillah. Tidak hanya ketika sedang senang saja, tapi mengucapkan alhamdulillah juga ketika musibah itu sedang menimpa. Motormu hilang, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi disertai ala kulli hal. Kalau dalam keadaan seperti ini dia menerima musibah dalam keadaan level yang tertinggi, mensyukuri musibah itu datang kepadanya, bukan lagi pada taraf dia sabar, bukan lagi pada taraf dia ridha, dia bahkan pada taraf bersyukur adanya musibah itu bagi dirinya. Bukan berarti lantas kemudian mengharap-harap datangnya musibah. Bukan demikian. Karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mendapatkan musibah mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ini tingkatan yang sangat tinggi bagi orang yang mendapatkan musibah, yang musibah itu mungkin bagi seseorang akan ditanggapi berbeda-beda. Jadi kalau kita melihat keadaan seseorang saat ia ditimpa musibah, hanya empat ini keadaannya. Satu, tipe orang yang mungkin marah-marah, tidak nerima musibah yang terjadi pada dirinya, semua disalahkan. Motornya hilang, tukang parkirnya enggak becus. Nah, semua sudah kena. Kan begitu. Yang seperti ini orang yang dia levelnya hanya bisa marah-marah. Level berikutnya adalah orang yang ditimpa musibah, dia bersabar. Mampu mengendalikan diri. Ya, tidak maki-maki orang, tidak marah-marah, sudah sabar, sudah hilang sudah. Level yang ketiga, dia ridho dengan apa yang menimpa pada dirinya. Motornya hilang, sudahlah, ridho saya. Memang itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Senang dia. Level yang keempat, dia bersyukur, alhamdulillah. Ala kulli hal. Kan begitu. Jadi kalau ada orang mengucapkan alhamdulillah tapi ada titik-titiknya, ini berarti sedang tertimpa musibah. Kalau ditanya teman kita lewat WA, bagaimana keadaanmu? Dijawab alhamdulillah. Alhamdulillah kok gak ada lanjutannya? Mesti sakit ini dia. Kalau kita mengetahui, kalau kita mengetahui ilmu ini, kita sakit jangan-jangan. kok mengucapkannya alhamdulillah. Biasanya alhamdulillah ada semuanya, alhamdulillah semuanya baik, kan begitu. Tapi ini alhamdulillah. Kok alhamdulillah kok? Ini mesti sakit dia. Nah, kalau kita memang punya kesempatan, segera datangi, kita jenguk. Itu artinya apa? Sensitif. Kan dari kalimat itu kita tahu keadaan saudara kita, kan? Karena apa? Karena bagi dia ya, ada tuntunannya juga untuk tidak kemudian membeberkan keadaan dirinya yang sedang sakit itu. Kalau bisa sakitnya sudah tidak perlu diceritakan. Musibah ini tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Sehingga ketika ditanya, bagaimana keadaanmu? Dijawabnya, alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini? Ala kulli hal? Atau? Kalau alhamdulillah baik, biasanya ada sambungannya. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat semuanya. Tapi ini alhamdulillah saja. Ini sensitif kita. Beliau mungkin sedang sakit. Kalau ada waktu, kita datangi. Kita jenguk. Kita doakan. Ini ketika seseorang ditimpa musibah. Dalam keadaan seseorang mendapatkan musibah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika sudah memberikan pesan kepada putrinya, dan pesan itu pun diterima, kemudian putrinya mengutus kembali orang untuk meminta Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan disertai sumpah. Maka kemudian Nabi pun berdiri dan memenuhi panggilan dari putrinya tersebut, disertai dengan para sahabatnya, diantaranya Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan beberapa orang sahabat yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang sangat dekat dengan para sahabatnya. Orang yang sangat dekat dengan para sahabatnya. Dan kenapa dekat? Karena para sahabatnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencintai para sahabat. Disinilah tumbuhnya mahabbah. Mahabbah yang dilandasi dengan keimanan. Kalau orang sudah tumbuh mahabbah yang dilandasi oleh keimanan, ya, maka segala sesuatunya inginnya senantiasa berdekatan. Ya. Kalau lama tidak berjumpa rasanya rindu. Ini mahabbah yang disertai dengan keimanan. Berbeda dengan hati yang dalam keadaan satu dengan lainnya ada khilaf. Ada keretakan, kerenggangan hubungan. Jangan takut berkumpul. Kalau bertemu satu gang saja, bila perlu pindah gang. Ya tidak. Kalau keadaan hati sedang, hubungannya sedang renggang, jangankan lihat wajahnya, begitu tahu ada bayangannya, dia mau lewat di depan kita, kita akan menyingkir. Sah tidak? Benar tidak? Itu kalau hati dalam keadaan tidak akur, tidak cocok. Maka binalah hubungan itu di dalam kerangka mahabbah fillah. Mahabbah fillah. Dengan menumbuhkan rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa di antara cara menumbuhkan mahabbah fillah ini? Di antaranya dituntunkan di dalam syariat. Misalnya dalam hadis disebutkan tahabu tahabu, saling memberilah kalian, niscaya akan tumbuh saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara media yang bisa menumbuhkan rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu diantaranya adalah dengan saling memberi. Walaupun yang memberi itu tidak mesti harus mahal-mahal. Sesuatu yang diberikan itu tidak harus yang harganya tinggi, tidak mesti. Memberi sesuatu mungkin punya kitab yang bermanfaat. Akhi ini mungkin untuk antum, bisa untuk antum ini, ambil saja. Insya Allah bermanfaat. Memberikan sesuatu, barang, memberikan ya apa sajalah yang sekiranya bisa dimanfaatkan. Nah, dengan saling memberi ini menjadi wahana, menjadi media ya, untuk kemudian tumbuhnya saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang-orang yang sangat dekat dengan para sahabatnya. Orang-orang yang sangat dekat dengan para sahabatnya. Demikian pula para sahabatnya senantiasa ingin berdekatan terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai-sampai kalau para sahabat bertamu kepada rumah Nabi, ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah mau mengusir, bagaimana tidak mengusir terus-terusan di sini karena para sahabat senang ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini menunjukkan mahabbah yang Allah tumbuhkan di dalam hati orang-orang yang beriman untuk kemudian saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini ya, farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu, maka anak ini pun kemudian diangkat ya, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'aqadahu fi hijrihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggendong anak tersebut di atas pangkuannya. Didudukkan anak tersebut di pangku oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan anak tersebut nafsuhu taqa'qa'u. Nafasnya sudah tersengal-sengal. Sudah dalam keadaan goncang. Ya. Dalam keadaan maut akan hadir. Kematian akan menimpa anak tersebut. Maka dalam keadaan yang demikian, fafadat aynahu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meneteskan air mata. Lihat di sini sikap rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian lembut hatinya ketika melihat seorang anak kecil yang dalam keadaan seperti itu, beliau langsung meneteskan air mata. Ini menunjukkan betapa lembutnya perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sensitif. Tidak tega melihat anak yang seperti itu. Ya. Sehingga kemudian air matanya berlinang. Kemudian ditanya oleh sahabat Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadza? Wahai Rasulullah, apa ini? Maksudnya, kenapa engkau menangis? Air mata apa ini? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala hadhihi rahmatun, ini adalah rahmah. Ini adalah sebentuk kasih sayang. Kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya itu mudah terenyuh. Keadaan hati beliau itu mudah terenyuh. Melihat sahabat yang miskin, beliau mudah terenyuh, segera ingin membantu. Melihat sahabat yang dalam ditimpa musibah, hati beliau terenyuh, merasa kasihan. dan bentuk cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Umat manusia itu didakwahi agar bertauhid, agar mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan kesyirikan. Ini bentuk rahmat dari seorang rasul, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sehingga benar-benar umatnya itu dijaga jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan. Karena apa? Karena kalau sudah terjatuh kepada kesyirikan, tidak akan mampu lagi untuk ditolong. Bahkan kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, ya, kepada pamannya sendiri Abu Talib, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terus mendampinginya dalam rangka untuk bagaimana supaya dia itu memeluk Islam. Terus didampingi. Ini bentuk kasih sayang beliau. Ya. Beda dengan umatnya sekarang, kan? Dinasehati enggak mau, ya sudah terserah kamu. Mau kafir, mau apa? Wah, ini. Berbeda. Terus dibimbing pamannya. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Padahal di sampingnya ada Abu Jahal, ada temannya yang masih musyrik, ikut juga mempengaruhi pamannya dalam keadaan memperjuangkan pamannya agar ia meninggal dunia dalam keadaan berislam. Ini bentuk rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini sifat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk kita teladani. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi 'ibadihi." Ini adalah bentuk kasih sayang. Ini adalah bentuk kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan kasih sayang itu pada hati hamba-hambanya. Ini sikap rahmah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sensitif sekali, lembut perasaannya, hatinya itu lembut. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama cucunya Al Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cucu beliau ini dicium, dicium, mencium cucunya, menunjukkan beliau ini sayang, kan begitu. Nah, kemudian dilihat oleh salah seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Aqra melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya. Kemudian Al-Aqra mengatakan, "Saya ini punya 10 anak. Tidak ada satupun dari kesepuluh anak itu pernah saya cium." Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan ini. Kemudian sambil mengarahkan pandangan kepada sahabat Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa? "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayangnya, maka la yurham. Yang di atas sana, di atas langit itu tidak akan menyayangi, tidak akan disayang oleh yang di atas sana, di atas langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Begitu sensitifnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pekaknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal memberikan cinta kasih, memberikan kasih sayang. Terkhusus kepada anak-anak, terkhusus kepada anak-anak. Dan Nabi SAW senang kepada anak-anak. Berkunjung ke perkampungan Ansar. Nabi SAW yang lebih dulu memberi salam kepada anak-anak. Kalau tata keramanya kan yang lebih muda yang memberi salam kepada yang tua, kan begitu. Tapi Nabi SAW dengan sikap tawadhu'nya mengucapkan salam untuk anak-anak. Disebutkan dalam hadis, wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usahum. Kemudian Nabi mengusap kepala anak-anak Ansar ini. Itu menunjukkan bentuk perhatian, bentuk kasih sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada anak-anak. Maka di sini disebutkan bahwasannya rahmah, kasih sayang itu telah Allah jadikan pada setiap hati hamba-hambanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fi qulubi man syaa min ibadihi. Di dalam hati orang yang ia kehendaki dari hamba-hambanya, rahmah itu diberikan kepada orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Qala wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi dari hamba-hambanya yang ruhama, dari hamba-hambanya yang penyayang. Tidakkah kita ingin disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Manakala kita ingin disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadilah kita ini sebagai hambanya yang penyayang. Penyayang kepada siapa? Kepada anak-anak. Penyayang kepada siapa? Penyayang kepada istrinya. Penyayang kepada siapa? Kalau istri, penyayang kepada suaminya. Penyayang kepada siapa? Kalau seorang ayah, penyayang kepada anaknya. Kalau seorang ibu, penyayang kepada anak-anaknya. Dan seterusnya. Penyayang kepada para tetangganya. Penyayang kepada saudara-saudaranya seiman, seakidah, semanhaj, penyayang. Jadilah orang-orang yang ruhama, yang mereka itu memiliki rasa kasih sayang. Kalau ingin Allah memberikan kasih sayang kepada dirinya, kalau Allah ingin dicintai oleh Allah, ingin disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadilah ruhama, orang-orang yang memiliki kasih sayang. Ini diantara beberapa faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana, ya, masih dalam pembahasan bab sabar, bagaimana kita ini harus bersabar. Sabar itu apa? Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, as-sabru lughatan, sabar itu secara bahasa al-habsu wal man'u. Al-habsu wal man'u. Al-habsu artinya penjara. Orang di penjara kira-kira bisa keluar masuk atau tidak? Orang di penjara itu yang tertahan sudah di dalam situ saja. Wal man'u, dan tertahan, tercegah. Itu namanya sabar secara bahasa. Secara istilah sabar itu huwa habsul lisan 'ani tasyakki wa tasakhut wa nafsi 'anil jazaa'i wal jawarih 'an latmil khudud wasyaqqil juyub wa nahwi dzalik min al qaba'ih al munafiyah lis sabri. Sabar itu adalah seseorang mampu mengendalikan lisannya. Mampu mengendalikan lisannya untuk tidak berkeluh kesah, untuk tidak marah-marah. Dikendalikan lisannya untuk tidak mencela, mencaci maki, marah-marah, berkeluh kesah. Habsul lisan, mengendalikan lisannya. Kemudian yang kedua, mengendalikan jiwanya, mengendalikan keadaan mentalnya. Tidak kena musibah langsung bingung. Akhirnya bingung pergi ke dukun. Kan begitu. Banyak kan orang-orang seperti itu. Ya. Begitu bisnisnya kolaps, waduh bagaimana ini? Sana tanya saja sama orang pinter, diikuti. Itu namanya mentalnya goncang. Nah, orang yang sabar, mentalnya tidak goncang. Tetap teguh dia. Tabah menghadapi kenyataan itu tabah. Kemudian yang ketiga, anggota tubuhnya ya, tidak digunakan untuk anlat mil khudud wasyaqil juyub, memukul-mukul pipi, merobek-robek kerah baju ya, maksudnya kain dirobek-robek. Karena orang-orang Arab jahiliyah dulu sebelum Islam datang, kalau ditinggal atau ditimpa kematian orang yang ia cintai, kemudian dengan cara berdukanya itu dengan cara apa? Memukul-mukul pipi. Itu jahiliyah. Orang-orang Syiah kan seperti itu sekarang. Kalau Karbala kan gitu. Karbala untuk menunjukkan kesedihan cucunya Nabi dibunuh katanya, kan langsung di sayat-sayat tubuhnya dengan pisau. Iya. Kan gitu orang Syiah kan, dipukul-pukul sehingga berdarah-darah. Bahkan anak kecil yang masih digendong, bayi sekalipun yang sudah digendong, disayat pakai pisau. Dalam rangka untuk apa? Untuk berduka hari Karbala itu. Itu Syiah. Ini jahiliyah yang seperti itu. Maka dikatakan di sini ya, tidak kemudian mampu mengendalikan anggota tubuhnya untuk tidak apa? Anlat mil khudud wasyaqil juyub, tidak menampar-nampar pipinya, tidak merobek-robek kain bajunya. Mampu mengendalikan seluruh anggota tubuhnya untuk tidak berbuat kerusakan ketika musibah itu datang pada dirinya. Kan ada orang yang kalau ditimpa musibah ya, sesuatu yang tidak menyenangkan pada dirinya ya, langsung dia marah-marah, keluar dari rumah pun sambil banting pintu, ya tidak? Nendang pintu, setelah itu banting pintu, ditendang dan dibanting pintunya. Karena mungkin dia mantan karateka. Ya. Ini menunjukkan anggota tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Nah, orang yang sabar, anggota tubuhnya ini bisa ia kendalikan. Tidak lantas kemudian menimbulkan madarat yang lebih besar. Ya. Piring di dapur kok pada pecah. Ini apa ini? Padahal piring tidak bersalah, tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Tapi kenapa pada pecah? Kenapa gelas berantakan? Kan begitu. Tidak salah. Jangan dijadikan sasaran. Ini orang yang sabar mampu mengendalikan tangannya, mampu mengendalikan kakinya, mampu mengendalikan lisannya, mampu mengendalikan keadaan hatinya untuk senantiasa tabah, tegar menghadapi cobaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.